Lama sudah aku mencari ketenangan di dalam diri, atau tempat pautan hati. Salahku sendiri. Dikaulah mutiara yang lama ku cari, sekarang berjumpa. Mutiara yang hilang hanyalah hiasan, tapi di kau orangnya. Kini telah aku bertemu dia yang telah lama ku cari. Mutiara yang hilang dulu, jumpa lagi. Sekarang berjumpa mutiara yang hilang hanyalah hiasan, tapi di kau